بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Akhwana fiddin a'azzakumullah, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masih berkaitan dengan tawakal. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala وقوله، فرمان الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهي نبي، cukuplah الله سبحانه وتعالى bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Wa qawlihi, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala: wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia, Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kecukupan kepadanya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala: hasbukallah wa man ittaba'aka, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ay kafika Allah wahdah wa kafi atba'ika, maknanya cukuplah Allah saja bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu. Fahuwa hasbu ay kafi, makna fahuwa hasbu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa hasbu, maka dia Allah yang akan mencukupinya. Ay kafi, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, al-makna al-ijmali al-ayatain, makna global dua ayat yang kita bacakan tadi. Yuhbirullahu subhanahu nabiyahu wa umatahu bi annahu wa wahdahu kafihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada nabinya dan umatnya bahwasannya dialah Allah subhanahu wa ta'ala saja yang akan memberikan kecukupan kepada mereka. Fala yahtajuna ma'ahu ila ahadin, sehingga mereka tidak butuh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, ya, Allah khabarkan terhadap nabinya dan juga umatnya. Kita lihat dalam ayat ini Allah mulai dengan ucapan ya ayuhan nabi, wahai Nabi. Ya. Kalau kita lihat, ini merupakan khitab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengajak bicara kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ya ayuhan Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya yang mulia, yaitu sebagai nabi. Nah, Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Ya, wahai Muhammad, misalkan. Tidak. Kan tapi, Allah memanggil dengan sifatnya yang mulia. Kadang-kadang, Allah panggil dengan sebutan Ya Ayuhan Nabi atau Ya Ayuhan Rasul. Ya. Memanggilnya dengan nama kenabian dan kerasulan sebagai bentuk takriman wa tasrifan. Ya. Dalam rangka memuliakan, menghormati Nabi SAW. Nah, adapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan dengan namanya. Tapi, tidak ada bentuk khabar. Adapun, ketika memanggil, memanggil dengan sifat yang mulia. Ya ayuhan nabi, atau ya ayuhan rasul. Tapi ketika bentuknya khabar, pemberitahuan, memberitakan, Allah menyebutkan dengan namanya. Seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijaliku. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang di antara kalian. Jadi Allah mengatakan, Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlaku kepada rasul-rasul sebelumnya. Ya. Ini dalam bentuk khabar. Ya. Pemberitahuan. Nah, adapun ketika memanggil, Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Akan tetapi, memanggil dengan sifatnya yang mulia. Ya ayuhan Nabi, atau Ya ayuhan Rasul. Nah, karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang badui ya, yang mereka berdiri di depan kamar Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan, Ya Muhammad, ya, ukhruj ilayna. Wahai Muhammad, keluar menemui kami. Keluarlah menemui kami. Ya. Sampai dalam surah Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala mencela ya, orang-orang badui yang memanggil nama Rasulullah SAW dengan namanya. Ya Muhammad. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan janganlah mengeraskan suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebagian kalian mengeraskan suara kepada sebagian yang lainnya. Ini khawatir amalan-amalan kalian akan hapus dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Nah, dalam ayat ini larangan memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Ya Muhammad. Ya. Allah mencela orang badui yang memanggil Rasulullah SAW dengan namanya. Ya Muhammad. Nah, dan tapi hendaklah memanggil dengan sifatnya yang mulia. Ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Rasul. Nah. Kita kembali kepada makna global dari dua ayat yang kita bacakan tadi. Bahwasanya dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menghobatkan nabinya dan umatnya, bahwasanya Allah sajalah yang mencukupi mereka. Sehingga mereka tidak butuh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faliyakun tawakkuluhum warugbatuhum alaihi wahdah. Maka, hendaklah tawakal dan harapan mereka itu hanya kepada Allah saja. Nah, tawakalnya hanya kepada Allah. Berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah sajalah yang memberikan kecukupan kepada mereka. Kama ja'ala subhanahu li kulli 'amalin jaza. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menetapkan setiap amalan itu ada balasannya. Faja'ala jaza'a tawakkuli 'alaihi kifayatahu lil mutawakkil. Maka Allah menetapkan balasan bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya adalah kecukupan. Nah, ya, Allah tetapkan balasan tawakal itu kecukupan bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang bertawakal dia menyatakan bahwasanya Allah itu cukup bagi saya. Cukuplah Allah bagiku. Jadi antara ucapan orang yang bertawakal, hasbunallah, cukuplah Allah itu bagi kita. Nah, sehingga balasannya pun Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan mencukupkannya. Nah, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang dilakukan. Dikarenakan dia merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah pun akan berikan kecukupan kepadanya. Nah, ini balasan bagi orang yang bertawakal. Fa idza kana Allah Subhanahu kafian al-mutawakkil 'alaihi wa hasbahu wa waqihi fala matma'u fihi li'adu. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, maka tidak ada jalan bagi musuh untuk memberikan kerugian kepadanya. Nah, kita berharapkan Allah yang memberikan kecukupan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Nah, sehingga tidak ada jalan bagi musuh untuk merugikannya. Ini merupakan buah yang sangat besar dan faedah yang sangat besar bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, memberikan kecukupan kepadanya. Yakin dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, munasabatul ayatainil bab. Dicocokkan korelasi dua ayat dengan bab yang kita bahas. Annahuma yadullani ala wujubi tawakkuli ala Allah. Sesungguhnya dua ayat ini menunjukkan tentang wajibnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal kafi liman tawakkala alaihi. Dikarenakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan bagi orang yang bertawakal kepadanya. Nah, sekali lagi, kalau kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Jangan kita tawakal kepada makhluk. Nah, jangan kita mengaitkan diri kita, menyandarkan diri kita kepada makhluk. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau kita bertawakal kepada sesuatu, maka akan dikaitkan terhadap sesuatu tersebut. Man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Barang siapa yang mengaitkan terhadap sesuatu, maka akan dijadikan tawakal kepada sesuatu tersebut. Ya. Kalau tawakal kita kepada makhluk, sementara makhluk itu do'if, wa khuliqal insanu do'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah, maka kita akan terkait dengan sesuatu yang lemah, yang tidak bisa memberikan kecukupan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan. Nah, sehingga kalau kita tawakal, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita tawakal, mengaitkan diri kita kepada sesuatu, kepada makhluk, maka balasannya kita akan dibuat terkait kepada makhluk tersebut. Nah, sementara makhluk itu, nah, lemah keadaannya. Ya. Ma yustafadu minal ayatain. Faedah apa saja yang diambil dari dua ayat tadi? Yang pertama, wujubut tawakkuli Allah. Wajibnya tawakal kepada Allah. Wajib. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dia. Ya. Wajib bertawakal kepada Allah. Menyandarkan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Nah, tatkala kita berusaha untuk mendapatkan manfaat, ya, kita lakukan sebab-sebabnya. Adapun urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal. Atau dalam menolak kemudaratan. Nah, kemudaratan hendak menimpa kita, kita berusaha untuk menghindarnya supaya tidak mendapatkan kemudaratan tersebut. Adapun urusannya, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawakal. Nah, ini tawakal itu baik dalam mengambil manfaat atau dalam menolak mudharat. Nah, li'annahu min a'dami anwa'il ibadah. Dikarenakan tawakal termasuk di antara jenis-jenis ibadah yang sangat besar. Ya, tawakal. Nah, bahkan telah kita sebutkan ayat sebelumnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara syarat keimanan adalah apa? Tawakal. Nah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyaratkan apabila kalian benar-benar beriman. Nah, sampai disebutkan sebagai syaratnya keimanan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Nah, kenapa dikatakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Sebagian mereka bertawakal terhadap kemampuan yang ada pada dirinya, kekuatan yang ada pada dirinya. Sebagian mereka bertawakalnya kepada makhluk. Nah, padahal kita menyadari kita makhluk yang lemah. Apa yang bisa kita lakukan ini semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bayanu fadli tawakkuli 'ala Allah wa fa'idatihi. Penjelasan tentang keutamaan dan faedah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu 'azamul asbab li jalbin naf'i wa daf'i dharr. Sesungguhnya tawakal ini merupakan sebab-sebab yang paling besar untuk mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan. Ini sebab yang sangat besar. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat, menolak kemudaratan, dan sebab yang paling besar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya sekali lagi diiringi dengan sebab-sebab. Ya. Kita melakukan sebab-sebab. Nah, kemudian serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dikarenakan yang diperintahkan kepada kita hanya melakukan sebab. Ya, sakit. Ya, lakukan sebabnya. Ingin sembuh, berobat. Nah, dan kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter, bukan obat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingin mendapatkan uang misalnya, bekerja, berusaha, mencari nafkah, maisha, dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Allah lah yang memberikan rezeki. Ini tawakal. Nah. Yang ketiga, annal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ya. Banyak di dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis menyebutkan tentang al-jaza min jinsil amal. Rasul mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong yang lainnya, menolong saudaranya. Ya. Dan ini balasan sesuai dengan amalan. Dikarenakan orang ini suka menolong orang lain, ya, meringankan kesulitan orang lain, maka balasannya Allah pun menolong orang ini. Dan Allah pun meringankan kesulitannya. Nah, begitu juga dalam ayat yang kita bacakan tadi. Barang siapa yang merasa cukup Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung dan penolongnya, maka Allah pun akan berikan kecukupan kepadanya. Nah, وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Nah, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang dilakukan. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, tapi ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.